ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد، فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan hadis nomor 397. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan darinya yang dimaksud dari hadis sebelumnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idin, pada hari itu didatangkan jahannam, pada hari itu, pada hari kiamat, jahannam diperlihatkan. Laha 70 alfa zimam, jahannam ini memiliki 70 ribu zimam. Apa yang dimaksud dengan zimam? Kendali, kekang, tali untuk mengikat orang-orang yang disiksa di jahannam. Jumlahnya 70 ribu. Sab'una'al ma'a kulli zimam, setiap satu zimam, setiap satu tali kendali itu, tali kekang itu, ada 70 alfa malak, ada 70 ribu malaikat. Yajurunaha, menarik satu tali ini, satu tali kekang itu, satu tali kendali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Kita tidak bisa bayangkan betapa panjangnya, betapa besarnya. Kenapa? Karena manusia yang disiksa di neraka juga membesar. Membesar. Ya, Nabi katakan, di antara yang duduk di sini, ada seseorang yang disiksa di neraka dengan gigi sebesar gunung Uhud. Ya, gak mungkin badannya tetap segitu. Ya, badannya membesar. Di lain disebutkan bahwa kelak kalian akan masuk surga dan masuk neraka dengan jasad, dengan fisik sebesar manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Situ nazira, kira-kira 60 hasta. Dengan badan sebesar itu, maka yang nikmat, merasakan nikmat yang besar, yang disiksa merasakan siksa yang besar. Itulah manusia nanti di hari kiamat. Yang nikmat betul-betul nikmat sekali, yang disiksa betul-betul dengan siksaan dahsyat. Itulah yang akan kita alami, itulah tempat terakhir yang akan kita tuju. Sementara kita di sini hanya sementara, maka seandainya kita mengumpulkan sesuatu hanya untuk hari ini, maka itu sangat-sangat tidak cerdas. Ya, yeah. Bodoh. Kalau kita hanya mengumpulkan persiapan untuk kita hidup di sini saja. Maka barang siapa yang cerdas, barang siapa yang cerdik, barang siapa yang tidak mau dikatakan bodoh, maka dia harus mempersiapkan diri menghadapi hari seperti ini. Walaupun masih beribu-ribu tahun dari hari ini. Sesuatu yang akan datang tidak boleh kita katakan jauh. wajib kita katakan dekat. Ya. Sementara yang belum tentu datang dibilang jauh. Ya. Kita kaya. Bisa kaya, bisa tidak. Ya. Yang belum nikah, nanti mau nikah, bisa tidak. Ada kalanya belum sampai nikah, meninggal. Ya. Kuliah, cari kerjaan, belum tentu bisa kerja, bisa tidak. Adapun mati, pasti. Adapun mati, pasti. Maka jika selama ini kita mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk menghadapi masa depan, karir, dan seterusnya, maka tentu lebih-lebih lagi untuk mempersiapkan diri bekal setelah kita mati. Ya. Inilah salah satu hadis di antara ratusan hadis yang bercerita tentang neraka, tentang jahannam. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, azuma khalqu jahannam. Fisik keadaan jahannam ini sangat besar, besar sekali. Sangat-sangat besar. Maka tali kekangnya besar, malaikatnya besar, yang disiksa di situ besar. Ya. Wa annaha muwakkalatun bil kuffari wal musyrikin wal munafiqin. Untuk siapa jahannam ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman dan dia berdosa, insyaallah taala Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Atau Allah siksa dulu di neraka, kemudian Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Adapun jahannam, maka ini adalah tempat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tiga golongan manusia ini tidak akan diampuni oleh Allah. Allah tidak akan pernah mengampuni orang kafir. Allah tidak akan pernah mengampuni orang musyrik. Allah tidak akan pernah mengampuni orang munafik. Maka tiga golongan manusia ini kekal di neraka selama-lamanya. Siapa yang ada harapan diangkat dari neraka? Hanya orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau dia berzina, minum khamar, berjudi, banyak melakukan maksiat? Jawab, iya, dia punya harapan keluar dari neraka. Inilah keimanan. Dan ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Ini tidak seperti akidah orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar juga kekal di neraka. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan siapapun yang beriman, sebesar apapun dosanya, maka pada satu ketika Allah akan mengampuninya. Yang kedua, fihi tafsilun di khalqi jahannam. Di hadis di atas terdapat tafsil, penjelasan secara rinci tentang jahannam, tentang penciptaan jahannam. Ada zimam, ada sab'una alf malak. Ini tafsiran dari jahannam. Wa anna laha azimmatun tuqadu biha wa laha man yaquduha min al malaika. Bagaimana tafsir rincian dari jahannam itu, yaitu ada tali kekang, tali kendali. Ada malaikat yang memegang kendali tersebut. Ya. Bukan manusia, bukan makhluk lain, tapi malaikat. Bila tidak la ya'tuna Allah ma amarahum. Keras, bengis, sadis. Ini sifat dari malaikat penjaga neraka. Ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi mereka menyiksa manusia dalam rangka apa? Dalam rangka taat kepada Allah. Karena Allah menyuruh mereka untuk menyiksa orang-orang yang ada di jahannam tersebut. Yang ketiga, fihi bayanun li'adadil malaikati alladzina yajurruna jahannam. Di dalam hadis tersebut terdapat keterangan tentang jumlah malaikat. Jumlah malaikat yang bertugas untuk menyiksa manusia, menjaga manusia di jahannam ini, ada jumlahnya. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Ya. Fi kemudian fihi wujubul imani bi khabaril wahid al muta'allaq bil aqaidi wal ahkam. Wajibnya beriman berdasarkan khabar wahid, khabar ahad, dalam masalah akidah dan dalam masalah ahkam. Beliau mengatakan ini untuk menepis subhat orang-orang mutakhir yang mengatakan bahwa khabar ahad, hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Mereka mengikuti pendahulunya. Ya, pendahulunya orang-orang Mu'tazilah mengatakan khabar ahad tidak boleh dijadikan pedoman dalam akidah atau dalam ahkam. Ya, al-Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah abad ini, zaman ini, ya, Hizbut Tahrir, ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani, membuat faedah baru lagi khusus dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah ahkam boleh. Ini kata mereka dan ini kebatilan yang mereka pegang. Ya. Ada perancuan. Misal hadis ahad tentang Nabi mengajarkan doa berlindung dari azab kubur. Hadis ahad. Ya. Pertanyaan, apakah ini boleh dijadikan hujah? Dijawab oleh mereka boleh, karena ini masalah fikih. Gitu ya, doa sebelum salam, memohon perlindungan kepada Allah, ini kan masalah fikih, bukan masalah akidah. Gitu ya, masalah fikih kan, doa-doa, baca apa, baca ini, baca itu, ini kan masalah fikih. Nah, berarti boleh diamalkan, berarti boleh berdoa kepada Allah sebelum salam minta perlindungan dari azab kubur. Ya, nah, sekarang azab kuburnya sendiri, ya, fikih apa akidah? Akidah, bingung mereka. Ya, sementara berdoa mohon diselamatkan dari azab kubur, tetapi tidak meyakini bahwa azab kubur itu ada. Ya, aneh, aneh sekali. Ya, maka tidak pernah dijumpai para imam, tidak pernah dijumpai para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in membedakan masalah akam, masalah akidah dalam masalah hujjah. Tidak pernah didapati bahwa akidah ini masalah besar, lebih besar dari masalah akam. Ya, betul. Tetapi tidak membedakan berdasarkan hujjah. Kalau akidah hujjahnya seperti ini, kalau akam hujjahnya seperti ini, ini tidak didapati di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, a'immatus salafus shalih. Yang terakhir, taqwifullahi ibadahu liyattaquhu wa ya'buduhu. Allah menakut-nakuti hambanya, takwif. Agar apa? Agar hamba itu bertakwa kepada Allah, menyembah Allah. Allah menakut-nakuti, memberikan ancaman. Siapa yang tidak taat, neraka. Siapa yang tidak puasa, ya, disaksikan oleh Nabi, orang-orang yang tidak berpuasa di neraka, digantung kakinya, kepalanya di bawah, kemudian dipukul-pukul kepalanya dengan batu, dengan palu, dan keluar darah, keluar nanah dari mulutnya, dari telinganya. Ini ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Siapa yang mengancam? Allah menakut-nakuti. Maka di antara isi Al-Quran, selain memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat, juga mengancam kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Yeah. Kita lanjutkan 398. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال dari نعمان بن بشير رضي الله عنهما dia mengatakan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Inna ahwana ahli an-nar. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya. Orang yang di neraka bermacam-macam siksaannya. Ada yang syadid, ada yang keras, ada yang lemah, ada yang paling lemah, ada yang paling ringan. Seperti apa siksaan orang yang paling ringan di neraka itu pada hari kiamat? Rajulun yudu'u fi akhmasi qadamai jamratan. Yaitu orang yang disiksa dengan cara akhmasu qadamai. Akhmas ini telapak kaki tetapi yang cekung. Ya. Yang apabila seseorang menginjak bumi, menginjak lantai, menginjak keramik misalnya, akhmas ini tidak nempel di keramik. Ya. Telapak kakinya menempel di keramiknya, tapi akhmas itu tidak menempel. Tahu ya? Telapak kaki kan tidak rata seperti kaca, ya kan? Ada cekungannya, itulah. Di situ diletakkan jamrotan, dua bara api. Karena akhmasnya ada dua, telapak kakinya ada dua, maka bara apinya ada dua, jamrotan, jamrah. Begitu. Ya. Diletakkan dua bara api di akhmas, di telapak kaki yang cekung itu. Yaghli minhuma dimaguhu. Dengan menginjak bara api itu, maka mendidih. Apa? Dimag. Otaknya. Ya. Otak yang paling jauh dari bara api. Ya. Paling jauh. Yang dekatkan dadanya, perutnya, ya. Kemudian pahanya, dengkulnya, betisnya, ini lebih dekat. Otak kan jauh dia berdiri. Otak yang paling jauh dengan bara api tersebut mendidih. Panas. Bagaimana ususnya? Bagaimana pahanya, dengkulnya, betisnya, dan seterusnya yang lebih dekat. Inilah keadaan manusia yang paling ringan siksanya di neraka. Ya. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban. Dan dia melihat dan dia meyakini bahwa tidak ada orang yang disiksa lebih berat dari dia. Jadi dia mengatakan dalam hatinya, meyakini dalam hatinya, tidak ada orang yang disiksa lebih berat dari aku. Padahal dia paling ringan. Ya, dia paling ringan. Dia mengatakan saya yang paling berat. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Kata Nabi, padahal mereka adalah yang azabnya paling ringan. Ya. Siapa dalam hal ini? Iya, Abu Thalib. Abu Thalib. Di riwayat Muslim dikatakan orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, pada di neraka adalah Abu Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana telapak kakinya menginjak bara api dan otaknya mendidih. Siapa Abu Thalib? Ya, satu-satunya orang kafir. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan apa? Iya, syafaat Nabi. Satu-satunya. Kenapa Abu Thalib diperingan siksanya oleh Allah Rabbul Alamin? Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya manusia. Maka selain Abu Thalib, siapapun yang kafir, siapapun yang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia berhak mendapatkan syafaat? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah murni bersih dari hatinya. Artinya tidak syirik. Maka orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, mustahil, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Untuk siapa syafaat? Untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Maka mengharapkan syafaat juga tidak baik. Umar pernah memarahi seorang yang mengharap-harapkan syafaat. Ya, jangan. Karena apa? Karena Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk siapa? Untuk umatku yang berbuat dosa besar. Pezina, peminum khamar, pencuri, yang meninggalkan salat, puasa dan seterusnya. Ini yang akan mendapatkan syafaat Nabi. Tentu kita tidak akan berharap menjadi pezina, peminum khamar, pencuri, tarikus salat, tarikus saum. Ya, oleh karena itu tidak mengharapkan syafaat. Tapi mengharapkan kepada Allah. Ya, sebagaimana kita bahas dalam akidah bahwa untuk memurnikan akidah kita, maka kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Maka di antara 70.000 orang kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah yang tidak minta di ruqyah. Ya, karena apa? Dia sikoh kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, dia langsung memohon kepada Allah. Dia tidak memohon kepada orang lain, tolong diruqyah saya. Ya, termasuk minta doa. Banyak dari kita yang meminta doa kepada orang lain, orang soleh. Ini boleh. Ini boleh, ini tidak haram, ini tidak syirik. Tetapi jika dia tidak minta doa kepada orang lain, dia tidak datang minta doa kepada orang saleh, tapi dia langsung berdoa kepada Allah, mohon langsung kepada Allah, thiqah mengandalkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Ya, walaupun minta doa kepada orang saleh tidak haram. Ini bagian dari tawassul, wasilah yang diperbolehkan. Tapi jika kita tidak melakukan itu, kita langsung memohon kepada Allah, itu lebih baik. Ya. Itu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Yang pertama, at-tahziru minal wuku'i fil ma'asi hatta la yakunu min ahlin na'ah. Peringatan, jangan sampai kita terjatuh dalam kemaksiatan. Jangan sampai. Adapun kita manusia pasti berbuat maksiat, tetapi kita harus berazam, bertekad bulat untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Ketika kita bertekad bulat tidak akan berbuat maksiat, akan selalu taat, pasti kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, maka tidak boleh kita berpikiran saya kan manusia. Saya kan manusia, bukan malaikat. Kok sholat mulu, puasa mulu, ngaji mulu. Ya, enggak apa-apa sekali-kali berbuat dosa. Saya kan manusia. Enggak usah diniatkan, pasti kita berbuat dosa. Ya, yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu. Yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja, pasti. Enggak usah diniatkan. Ya. Maka pikiran seperti tadi adalah sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Kita tidak tahu. Apakah sholat kita tidak mendatangkan dosa, puasa kita tidak mendatangkan dosa? Ya, berapa banyak sholat yang mendatangkan dosa? Loh, kok begitu? Iya. Karena banyak orang yang sholat, tetapi dia melakukan maksiat dalam sholatnya itu. Apa? Tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi mewajibkan kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni sallu. Sholatlah kalian persis seperti cara aku sholat. Berarti ini perintah. Wajib kita taati. Lalu kita menunjuk tidak sama dengan cara Nabi. Kita sedekap tidak sama dengan cara Nabi sedekap. Kita rukuk, kita sujud tidak sama dengan cara Nabi. Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Berarti kita bermaksiat kepada Nabi. Berarti berdosa kita. Ya. Maka para ulama mengatakan, ahli fikih mengatakan bahwa orang yang tidak sedekap dalam sholatnya, orang yang tidak menunjuk dengan jari dalam sholatnya, orang yang tidak sedekap di dada dalam sholatnya, maka dia berbuat dosa. Walaupun sholatnya sah. Kenapa? Dia bermaksiat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak taat pada Nabi Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, tidak perlu kita mencita-citakan berbuat maksiat. Ya. hatta la yakuna min ahli an-nar, agar kita tidak termasuk ahli an-nar, penduduk neraka. Yang kedua, azabun nari darakat, azab neraka itu bertingkat-tingkat, tidak sama nerakanya Fir'aun dengan nerakanya Abu Jahal, beda dengan nerakanya Abu Thalib, beda siksaannya, beda Dahawiyah, Dawail, di Jahannam, ya, Jahim, berbeda-beda siksaannya, bertingkat-tingkat sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat, ya. Maka kebaikan bertingkat-tingkat, keburukan bertingkat-tingkat, ya. Ini yang di ingkari oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan keburukan tidak bertingkat. Udah buruk, buruk aja udah. Begitu zina, kafir. Begitu minum khamr, kafir. Ya, begitu tidak sholat, tidak haji, tidak zakat, kafir. Ini faham Khawarij. Ya, keburukan bertingkat-tingkat, kebaikan juga bertingkat. Ya. Para nabi dan rasul tidak sama derajat. Para sahabat tidak sama derajat. Para imam tidak sama derajat. Ya, berlebih dan berkurang. Walaupun sama-sama ahli surga, sama-sama orang-orang taat, tapi derajatnya berbeda. Dan apa yang bisa menaikkan derajat kita? Tiga hal. Ini bukan pembatas. Tiga yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Qasratul khutu ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Memperbanyak langkah ke masjid, mundar-mandir dari rumah ke masjid. Ya. Wa intizaru sholati ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Selesai salat maghrib menunggu isya. Ya, menunggu salat setelah salat. Isbagul wudu 'alal maqari. Menyempurnakan wudu di saat-saat tidak disukai. Ya. Berwudu dengan sempurna di saat-saat dingin, di saat-saat kita enggak suka kena air. Inilah di antara hal-hal yang bisa menaikkan derajat kita. Yang ketiga, syiddatu 'adzabillahi lil kafirin. Dahsyatnya azab Allah untuk orang-orang kafir. Tidak ada siksaan seperti siksaan Allah kepada orang-orang kafir. Tidak ada. Apa yang pernah antum dengar dari siksaan yang pernah ada di muka bumi ini? Ya, hukuman apa yang berat, yang terberat, siksaan terberat? Maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah terhadap orang-orang kafir. Hatta annal mu'adzaba ya hatta annal mu'adzaba yadhunnu annahu ashaddun nasi 'adaban lima huwa fihi min 'adam al-'adab walakinahu aqafu ahli an-nari 'adaban. Hingga orang yang paling ringan siksanya dibanding seluruh penghuni neraka yang jutaan triliunan itu, yang paling ringan, dia menyangka, dia mengira bahwa dia yang paling keras siksanya, dia yang paling berat siksanya. Bagaimana yang lebih berat? Bagaimana yang lebih berat lagi? Bagaimana yang paling berat? Subhanallah. Inilah siksa neraka. Maka dengan mentadaburi, dengan mentafakuri hadis-hadis seperti ini, maka ringan beban kita. Ada di antara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, terlilit hutang, kadang makan, kadang tidak. Ya, dengan membaca hadis-hadis ini, insya Allah terhibur. Karena itu enggak ada apa-apa dibanding apa yang akan dialami oleh orang-orang kafir kelak di jahannam, kelak di neraka. Fihi bayanun li alwanil azabi yaumil qiyamah. Dalam hadis tersebut ada keterangan tentang macam-macam azab, rupa-rupa azab pada hari kiamat. Macam-macam sekali. Ada yang seperti tadi digantung ada orang yang lidahnya ditarik, digunting sendiri, tarik lagi, digunting sendiri, tarik lagi, digunting sendiri. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa dia ya Jibril? Apa jawab Jibril? Apa jawab Jibril? Dia adalah Kutoba. Kutoba di kalangan umatmu. Tukang ceramah. Ya, tukang ceramah. Ceramah enggak karuan ngalor itu bahas ini dan itu. Dia pengamalannya tidak ada sama sekali. Ya, tukang ceramah, Ya, bukan membahas ilmu untuk diamalkan, tetapi mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka amalkan. Itu hukuman bagi orang yang tukang ceramah, al-khutoba. Tarik lidahnya, gunting, tarik lidahnya. Ya. Nah ini. Dan banyak sekali. Ya. Hadis-hadis yang mengancam, bahkan ayat-ayat. Ya. Yang mengancam manusia yang masuk ke dalam. Wa min dalika jamarat tudau fi akmasil qadar. Di antaranya bara api tadi. Bara api yang diletakkan di akmasul qadar. Di telapak kaki yang cekung itu. Yang terakhir, man mata 'alal kufri la yanfa'uhu 'amal. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak bermanfaat amalnya. Dia bersedekah, dia nolong orang, dia menyantuni fakir miskin, dia membangun masjid, ya, dia membeli 1000 kambing untuk dikurbankan, tapi dia kafir, maka tidak bermanfaat baginya amal tersebut. Ya, maka beruntung kita ketika kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang kafir. Dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Seluruh amal kita, kebaikan kita, insyaAllah ta'ala, Allah terima, Allah tulis, Allah balas. Adapun orang-orang kafir, sebesar apapun kebaikan itu, Allah tolak. Ya. Yeah. Di antaranya hadis ini, yaitu Abu Thalib. Karena hadis ini adalah tentang Abu Thalib. Ya. Yeah. Berapa besar amal Abu Thalib membela Nabi, menyantuni Nabi, menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani menyerang Nabi karena Abu Thalib, kewibawaan Abu Thalib, ya, pembelaan Abu Thalib yang sangat besar kepada punakannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena dia kafir tidak bermanfaat, tetap saja disiksa di neraka. Ya, adapun Abu Thalib diperingan bukan karena Abu Thalib beramal, tapi karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi tidak memintakan syafaat, ya tidak dapat seperti itu. Ya, ya, barangkali dua hadis itu yang bisa kita bahas. Untuk selanjutnya, kita bersoal jawab sambil menunggu maghrib. Hadis sahih riwayat Imam Muslim yang saya maksud tadi, ya, yang di sini dibawakan oleh Syekh Salim, ahwalu ahli nari azaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang disiksa paling ringan adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'alain. Yaitu Abu Thalib memakai dua sendal. Ya. Yang itu adalah api. Nah, semakna dengan hadis tadi. Yagri minhuma dimagu. Dengan memakai dua sendal bara api itu mendidih otak. Ya, ini adalah Abu Thalib. Ya, pertanyaan. Yang Ustaz sampaikan tadi seolah-olah meminta doa adalah makruh, tidak disukai. Padahal Nabi pernah mencontohkannya, meminta didoakan Umar. Ya, nggak ada perkataan makruh. Lebih baik. Ya, ketika sesuatu itu lebih baik, apakah yang kurang baik? Apakah pasti ditinggalkan oleh Nabi? Tidak. Ditanya, ya. lebih baik siapa? Abu Bakar dan Umar. Jawabnya Abu Bakar, lebih baik Abu Bakar. Apa Umar itu jadi buruk, makruh? Enggak. Ya, enggak. Makruh tidak disukai gitu. Dibenci gitu. Kalau dikatakan lebih baik mana salat sunat di masjid apa di rumah? Ya. Jawabnya di rumah. Apakah makruh salat sunat di masjid? Tidak. Ya. Gitu. Makruh jelas ucapannya tidak disukai. Ya. Nah, maka meminta doa kepada orang lain boleh. Boleh. Tidak meminta doa kepada orang lain, doa sendiri lebih baik. Gitu. Ya. Tidak boleh dikatakan meminta doa kepada orang lain makruh. Ya. Maka perbuatan Nabi minta doa kepada Umar, dan ini sahih hadisnya, ya, jangan tinggalkan aku dalam doamu ya Umar. Ini tidak menjadikan dalil bahwa apa itu yang terbaik. Gitu ya. Yang terbaik berdoa sendiri. Apakah orang yang keluar apakah orang muslim yang keluar dari kodratnya dalam kurung waria diterima amalnya? Ya, diterima insyaallah. Tidak ada dalil bahwa waria itu tertolak apa amalnya. Bahkan kalau waria ini disebut yang dimaksud adalah khunsa muskil seperti yang ada di zaman Nabi, maka enggak masalah. Enggak ada dosa bagi dia sedikit pun. Ya. Yang dimaksud bukan laki-laki yang berdandan seperti wanita, tidak. Dia tetap berdandan seperti laki-laki, hanya dia enggak dibikin-bikin, dia memang ngomongnya kayak gitu, ya. Kenes, kemayu, tahu kemayu. Ya. Dia enggak bikin-bikin, memang seperti itu. Ya. Dan orang seperti ini keberadaannya diakui oleh Islam, dan itu ada di zaman Nabi. Ya, Nabi membolehkan dia bercampur baur dengan laki-laki. Nabi juga membolehkan dia bercampur baur dengan wanita. Ya, bercampur baur dengan wanita Nabi membolehkan. Wanita tidak pakai jilbab. Ya. Ah, lalu dia cerita sama sahabat-sahabat laki-laki. Si fulana rambutnya begini. Kalau si fulana lehernya begini, cerita. Sampai ke telinga Nabi. Nabi larang. Nabi larang lagi bergaul dengan wanita. Karena dia tidak amanah. Gitu ya. Adapun wanita yang laki-laki yang berdandan seperti wanita ya, yang ada hari ini, ngamen dan seterusnya, jelas ini dilaknat, dikutuk, ya, ini tidak boleh. Pakaian laki-laki, pakaian laki-laki, ya dia pakai sarung, dia pakai celana panjang, dia pakai gamis, dia tidak pakai jilbab. Tidak boleh, karena dia laki-laki, ya, hukum asal dia adalah laki-laki. Karena Islam mengakui laki-laki tetapi seperti perempuan. Itu sabda Nabi Sallallahu ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman menjima 80 atau 100 istrinya dalam satu malam dan mengharapkan semuanya hamil dan jadi anak laki-laki mau diajak jihad, enggak taunya yang jadi cuman satu. Itu pun laki-laki kayak perempuan. Nah, berarti ini diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki seperti perempuan itu. Diakui. Tidak terlaknat. Tidak merupakan aib. Gitu. Yang penting dia jangan berdandan seperti wanita. Jangan dia menyalurkan syahwat dengan cara yang haram. Gitu. Ya. Nah, tidak ada hubungannya dengan amal. Bagaimana dengan kedua orang tua Rasulullah SAW pada masa tersebut belum ada ajaran Islam, jahiliyah. Apakah termasuk dalam hadis yang kita bahas? Iya, kedua orang tua Nabi SAW, Abdullah dan Aminah, dua-duanya di neraka. Loh, bukankah kedua orang tua Nabi tidak menentang ajaran Nabi? Iya, tidak menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi menentang ajaran Nabi Ibrahim, menentang ajaran Nabi Ismail, musyrik. Ya, karena di zaman menjelang Nabi lahir ini yang rajih, yang kuat, yang hak bukan masa fatrah. Bukan masa di mana di Mekah tidak ada dakwah. Yang benar ada dakwah, di antaranya pendeta yang menjadi sepupu Khadijah, ya, Waraqah bin Naufal dan yang lain-lain, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Bapaknya Sa'id bin Zaid, ya, bapaknya Sa'id bin Zaid bertauhid, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka yang menyimpang dari syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka neraka. Ya, dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapakmu sama dengan bapakmu yaitu di neraka. Tolong jelaskan definisi kafir, musyrik dan munafik. Apakah terdapat orang muslim yang kafir, musyrik atau munafik? Tidak. Orang yang munafik, yang musyrik, yang kafir pasti dia bukan musyrik. Ya, kalau toh muslim barangkali di mata manusia. Muslim di mata manusia saja. Di mata Allah tidak mungkin dia sebagai seorang muslim. Kafir jelas, siapapun yang tidak muslim kafir. Musyrik bagaimana menyekutukan Allah? Ada kalanya dia muslim, dia sholat, dia puasa, tetapi dia menyekutukan Allah, maka di mata Allah dia adalah orang musyrik. Kekal di neraka selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat di akhir hayatnya. Adapun munafik, orang yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Jadi di zahirnya dia Islam, tapi di batinnya dia kafir. Pada saat safar atau pulang kampung bawa kendaraan sendiri, maka sholat wajibnya lebih baik di jamak atau cari masjid dan ikut dengan imam rawatib. Lihat keadaan. Umumnya dalam perjalanan disibukkan karena tentu kita ingin cepat sampai. Maka kalau sebentar-sebentar berhenti, maka ini juga bisa memudorotkan. Belum macet dan seterusnya. Oleh karena itu, boleh menjamak dalam keadaan seperti itu, bukan karena safarnya, tapi karena perjalanan itu. Ya, perjalanan itu kan belum tentu safar, safar juga belum tentu perjalanan. Antum naik bus dari sini ke Sudirman dalam perjalanan nggak? Dalam safar nggak? Enggak. Perjalanan belum tentu safar, safar juga belum tentu perjalanan. Antum pergi ke Surabaya, ya tinggal di Surabaya 2 hari. Diam di penginapan, ya, di perjalanan enggak? Di penginapan itu. Bukan ya, orang di penginapan bukan di kendaraan. Safar enggak? Safar. Orang yang melakukan syirik besar kemudian bertaubat, apakah wajib mengucapkan syahadat dan mandi besar seperti orang yang mau masuk Islam? Ini tidak dinukil dari para salafun salih. Maka orang karena apa? Karena membaca syahadat itu otomatis. Seorang muslim minimal berkali-kali membaca syahadat belum dia mendengarkan azan. Ya. Tentu syahadat seperti ini diperhitungkan. Ya, dalam at-tahiyat. Oke. Maka tidak perlu syahadat putih. Kenapa bapaknya Nabi Muhammad tidak mendapat syafaat seperti Abu Thalib? Ya. Baiknya ditanyakan langsung ini kepada Abu Thalib. Saya enggak tahu ya. Tahu dari mana saya? Ya. Ada di riwayat lain, ya. Bahwa aku aku doakan kepada Allah. Ya, tidak disebutkan oleh Syaikh di sini. Ya. Saya kira beliau tidak membawakan. Istri saya haid sudah 19 hari lamanya. Tidak mungkin, muskil. Haid 19 hari tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, maksimal 6 hari atau 7 hari. Atau mengikuti kebiasaan. Ini tidak mungkin, muskil. Ya, maka harus ditetapkan bahwa itu bukan darah haid. Karena tidak mungkin haid lebih dari seminggu, tidak mungkin nifas lebih dari 40 hari. Maka terus berpuasa, bukannya boleh berpuasa, wajib berpuasa, wajib sholat. Ya, bagaimana salah seorang istri Nabi yang mengeluarkan darah seperti ini, darah istihadah. Nabi menyuruh kepada dia untuk menutup kemaluannya dengan kain lalu sholat. Ya. Mohon dijelaskan waktu-waktu yang dilarang sholat dalam satu hari. Ada 5. Yang pertama, matahari sedang terbit. Ya. Yang kedua, matahari sedang tenggelam. Yang ketiga, matahari tepat di atas kepala kita. Tepatnya itu antara timur dan barat, bukan antara selatan dan utara. Ya. Yang keempat, menjelang detik-detik menjelang matahari terbit. Yang kelima, detik-detik menjelang matahari tenggelam. Ya. Mungkin 1-2 menit itu. Anda pernah mendengar hadis orang yang meninggal hari Jumat terbebas dari fitnah atau azab kubur? Apakah benar? Saya tidak tahu. Oh, maaf. Ya. Yang jelas, salah satu tanda-tanda husnul khatimah, ya, meninggal di hari atau di malam Jumat, kemudian dahinya berkeringat, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, mungkin sedang sholat, mungkin sedang baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Ya, Allah a'lam. Ya, kita siap-siap berbuka. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.